Selanjutnya boman. Pakai dot boman. Walau bolin. Boman. Tulis situ boman. Baca. Boman. Boman ialah menanggung menjamin utang, menghadirkan barang atau orang ke tempat yang ditentukan. Misalnya, satu, si A meminjamin utang B kepada C. Maka C boleh menagih kepada A atau kepada B. Dan apabila salah satu dari keduanya telah membayar, selesailah utang piutang antara B dan C. Mirip macam hiwalah. Si A meminjam kepada Maria. Terus, dua. Si A menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam B dari C. Maka apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, A lah yang berkewajiban mengembalikannya kepada C. Si A, Siva, menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam B, Maria, dari C, Fatima. Yang meminjam siapa? Siva. Tak paham kalian. Ini lain lagi nih. Dua. Siva menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam Maria dari Fatima. Fatima. Siva menjamin. Oh, kalian masih kepala kalian masih hiwalah juga lagi. Pindah orang kalau gitu. Siapa namanya? Aisyah. Siapa namanya? Sawa. Tasha. Aisyah. Sawa. Tasha. Aisyah. Sawa. Tasha. ACT. AST. Aisyah, Sawa, Tasha. Tasha meminjam panci ke Sawa. Sawa meminjam panci ke Tasha. Sawa meminjam panci ke Tasha. Sawa meminjam panci ke Tasha. Siapa yang minjam? Sawa. Siapa yang punya panci? Tasha. Datang si Aisyah menjaminkan, aku yang akan menjamin panci itu balik ke kau, Tasha. Siapa yang menjamin di sini? Aisyah. Maka apabila Sawa tidak mengembalikan panci itu kepada Tasha, siapa yang wajib mengembalikannya? Aisyah. Kau bertanggung jawab, Aisyah. Itulah arti dhaman, penjamin. Siapa yang menjadi penjamin di sini? Aisyah. Aku menjamin membalikkan panci yang dipinjam si Sawa kepada Tasha. Kalau Sawa tak membalikkan panci itu kepada Tasha, kemana si Tasha menuntut? Aisyah. Siap. Tiga. Menjamin untuk menghadirkan seseorang yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang ditentukan jika perlu. Yang terakhir ini juga dinamakan kafalah. Jadi model dhaman itu ada tiga. Menjaminkan hutang, menjaminkan barang, menjaminkan orang untuk bersaksi di pengadilan. Al-adiyatu mu'addatun. Barang pinjaman hendaklah dibalikkan. Wazza'imu gharimun. Orang yang menanggung hendaklah membayar. Nabi SAW didatangkan jenazah ke Nabi. Apa yang didatangkan ke Nabi? Jenazah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah salli 'alaiha. Ya Rasulullah, solatkanlah jenazah ini. Nabi bertanya, hal taraka syai'an? Adakah dia meninggalkan harta warisan? Qalu, mereka menjawab, la, tak ada harta warisannya. Hal alaihi dainun? Apakah dia punya utang. Salah satu dananir, utangnya 3 dinar. 1 dinar berapa? 7. 1 dinar berapa gram? 4,25 gram. 4,25 gram. 4,25 gram. 4,25 gram. Berapa utangnya? 3 dinar. 1 dinar 4,25 gram. 1 gram 4 juta. Jadi lebih kurang utangnya itu 12 juta, 3 dinar. Nabi tak mau menyolatkannya. Sallu ala sahibikum. Kalian sembahyangkanlah. Aku tak mau menyolatkan dia. Salli alaihi ya Rasulullah wa alaihi adinuhu fa salli alaihi. Salatkanlah dia ya Rasulullah, aku akan bayar utangnya. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang belum bayar utang. Tapi sahabat ada yang menjaminkannya. Salatkanlah ya Rasulullah, aku yang menjamin. Siapa yang sahabat menjamin? Abu Qatadah. Abu Qatadah. Oke, ada rukunnya. Baca rukun. Rukun daman. 1. Yang menjamin disyaratkan sudah balik. Oh, yang berakal. Menjamin Aisyah. Aisyah mesti sudah balik. Berakal. Berakal kok Aisyah? Tidak dicegah membelanjakan hartanya dengan kehendaknya sendiri. 2. Yang berpiutang madamun lah. Syaratnya ia diketahui oleh yang menjamin. Yang berpiutang, nah istilahnya matmunlah, syaratnya diketahui oleh yang menjamin. Mereka ini saling tahu, saling kenal, saling ngerti, saling paham, saling mengetahui. 3. Yang berutang madamun anhu, yang berutang. 4. Utang barang atau orang. Utang atau barang atau orang. Karena dauman ini ada 3. Menjaminkan utang, menjaminkan barang atau menjaminkan orang. Menjaminkan utang jelas kubayarkan utang kau. Menjaminkan barang jelas kubalikkan panci kau. Menjaminkan orang? Pada pemiliknya. Apa maksud menjaminkan orang? Aku bisa menghadirkan dia menjadi saksi di pengadilan. Itu namanya menjaminkan orang. Terus. Disyaratkan diketahui dan tetap keadaannya baik sudah tetap ataupun akan Oke. 5. 5 lafaz. Disyaratkan lafaz itu berarti jaminan. Tidak digantungkan pada sesuatu yang tidak berarti sementara muakotan. Seperti dikatakan oleh yang menanggung, saya jamin utangmu kepada si Anu. Kujaminkan hutang kau Sarah. Sarah. Aisyah. Sawah kepada Tasha. Kalau utang, kujaminkan panci kau sawah kepada Tasha. Kata si Aisyah. Yang berpiutang berhak menagih kepada yang menjamin atau kepada yang berutang. Apabila utang dibayar oleh yang menjaminnya, dia berhak meminta ganti kepada yang berutang asal dia mendapat izin dari yang berutang sewaktu akad dan sewaktu membayarnya. Seseorang yang berada dalam urusan perkara boleh juga ditanggung untuk menghadirkannya ke majelis pengadilan asal perkara itu bersangkutan dengan manusia. Tetapi kalau perkara itu semata-mata bersangkutan dengan Allah saja, seperti siksaan karena zina atau minum arak, tak boleh ditanggung karena dia dapat mengingkari perbuatannya agar dia lepas dari ancaman yang dihadapkan kepadanya. Itu dimaksud dengan boman. Apa namanya? Boman. Selesai pembahasan boman. Berikutnya hajru.